pintu kejelekan. Apa istilah fikihnya? Saddud dzari'ah. Istilah fikihnya apa? Saddud dzari'ah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.